Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan pembacaan kitab Kasyifatus Sajah, syarah dari Safinatun Najah. Kali ini kita akan membahas keistimewaan dari kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim ya. Di video sebelumnya sudah dijelaskan, termasuk keistimewaannya adalah bisa terhindar dari kefakiran ya. Itu dibacanya bagaimana, kapan ya? Bisa dilihat di video saya sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa warada fil khabari aidan idza nazala bil insani muhimmun wa talala la haula wala quwata illa billahil aliyil azim talatha mi'atin marrah farrajallahu anhu ay aqallaha. Ada satu hadis yang menceritakan, ini termasuk cerita keistimewaan la haula wala quwata illa billah. Ada hadis yang menceritakan bahwa bila seseorang mengalami kesusahan ya, cobaan atau apa, galau, bila seseorang mengalami kesusahan, maka cara untuk menguranginya adalah mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim sebanyak 300 kali. Jadi kalau ada kesusahan yang mengenai seseorang, lalu dia membaca la haula wala quwata illa billahil azim 300 kali, maka Allah akan mengurangi kesusahan itu. Ini percaya tidak percaya silakan dicoba. Dzalika aqallaha dzalika ya. Dzakarahu Syekhuna Yusuf fi hasyatihi alal mi'raj. Penjelasan ini diterangkan oleh guru penulis Kasyifah yaitu Yusuf dalam hasiah beliau yang menjelaskan Al-Mi'raj. Tambihun ini satu penjelasan penting. Qalal ulama radhiyallahu anhum. Para ulama mengatakan i'lam annahu la yusabu dzakirun ala dzikrihi illa idza arafa ma'nahu walau ijmalan. Para ulama mengatakan bahwa seorang yang berzikir, zikir itu yang mengucapkan kalimat-kalimat bahasa Arab ya. Seorang yang berzikir, dia tidak bisa mendapatkan pahala kecuali bila mengetahui arti kalimat yang diucapkan. Jadi sekedar mengucap-mengucap saja itu tidak bisa dapat pahala. Nah, mengetahui ini tidak harus mengetahui keseluruhan ya. Hanya mengetahui secara umum saja. Artinya, mengucapkan kalimat zikir, mengetahui secara umum itu sudah cukup. Misalkan, la ilaha illallah itu tidak harus mengetahui arti tiada Tuhan selain Allah. Hanya mengetahui bahwa la ilaha illallah adalah kalimat tauhid ya, kalimat yang mengesakan Allah itu sudah cukup. Atau misalkan apa subhanallah. Subhanallah itu kalimat untuk mensucikan Allah, misalkan seperti itu. Itu sudah cukup. Atau ini contoh ini la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini adalah ungkapan atau kalimat yang artinya secara umum adalah kita tidak mengandalkan kemampuan kita, tapi mengandalkan pertolongan dari Allah. Secara itu saja, walaupun kita tidak tahu haula maknanya apa, kuwata maknanya apa, yang penting kalimat ini adalah kalimat yang menyatakan diri bahwa kita itu tidak punya kekuatan sebenarnya. Hanya Allah yang membantu kita. Ya. Bihilafil Qur'ani fayusabu qari'uhu mutlaqon. Nah, ini perbedaan kalimat dalam Al-Qur'an dan perbedaan kalimat di dalam Al-Qur'an dengan kalimat yang lain, zikir-zikir yang lain. Kalau Al-Qur'an berbeda. Al-Qur'an itu kita membaca walaupun tidak tahu artinya sama sekali, yang membaca tetap dapat pahala. Jadi, zikir bisa mendapatkan pahala bila mengetahui artinya walau secara umum ya. Al-Qur'an kalau dibaca itu mendapatkan pahala walaupun tidak mengetahui artinya sama sekali. Ya, karena Al-Quran ini memang membacanya saja sudah dianggap ibadah, sudah dihitung ibadah. Nabaha ala dzalikal qalyubi qalyubi. Hal ini dijelaskan oleh Al-Qalyubi. Fa'idatun qala al-Maqdisi rahimahullahu taala. Ada satu faedah nih ya, satu faedah atau satu penjelasan dari Al-Maqdisi. Al-Maqdisi mengatakan al-alifu wal-lamu fi asma'ihi ta'ala lil kamal. Jadi nama-nama Allah yang terdapat al ya, seperti al-ali al-azim ini ya, misalkan nama Allah yang ada al-nya, al itu bermakna lil kamal, kesempurnaan ya. Jadi kalau nama Allah tidak bersama al, dibandingkan dengan bersama dengan al, yang bersama dengan al itu ada tambahan kesempurnaan ya, itu namanya lil kamal. La lil umumi wa la lil ahdi. Dan al itu tidak bermakna umum. Umum maksudnya mencakup apapun yang tercakup dalam kalimat itu ya, ataupun ahdi. Ahdi itu al yang isinya sudah diketahui. Ini biasanya pembahasan nahwu ya. Misalkan ja'a ar-rajulu ya, ja'a ar-rajulu. Itu kalau diartikan umum berarti telah datang seluruh laki-laki. Seluruh itu umum ya. Semua atau seluruh itu umum. Itu yang bermakna umum. Kalau bermakna lil ahdi, telah datang seorang laki-laki, walaupun kalimat yang digunakan laki-laki, tapi antara yang mengucapkan dengan yang mendengarkan itu sudah tahu, sudah saling tahu, tahu sama tahu. Laki-laki ini yang dimaksud siapa? Laki-laki ini yang dimaksud siapa? Itu namanya lil ahdi. Ini pembahasan nahwu ini ya. Qala sibawaihi. Sibawaih berkata, sibawaih ini ulama nahwu besar ya. Anehnya tapi sibawaih ini bukan keturunan Arab. Ini yang Allah ingin menunjukkan kepada kita bahwa tidak semua ulama itu berasal dari Arab. Artinya kita yang orang ajam itu non Arab ya. Kita yang tidak orang Arab itu ya punya peluang untuk menjadi ulama. Buktinya ini si bawah ini Persi kalau tidak salah ya. Persi itu ya kalau sekarang Iran. Si bawah ini satu kitab yang bernama Alkitab, itu fenomenal sekali kitabnya. Sibawa mengatakan takunu lam ta'rifi lil kamal. Ini sama seperti penjelasan tadi. Lam ta'rif itu terkadang bermakna kamal, bermakna sempurna, kesempurnaan. Takulu Zaidun ar-rajulu ayil kamilu fi ar-rajuliyah. Contoh yang lil kamal adalah Zaidun ar-rajul. Zaid adalah seorang lelaki. Itu makna makna kalau tanpa menyebutkan al-kamal. Tapi kalau al-nya bermakna kamal, arti kalimat ini adalah Zaid adalah seorang yang sempurna sifat laki-lakinya. Seorang yang memiliki kesempurnaan sifat laki-laki. Kesempurnaan itu tuh namanya lil kamal ya. Zaid adalah seorang yang memiliki kesempurnaan sifat laki-laki. Maksudnya apa, gagah, maco gitu ya, atletis. Zaid punya kesempurnaan sifat laki-laki, itu namanya lil kamal. Wa kadzalika hiya min asma'ihi ta'ala. Begitu pula al yang ada di dalam nama-nama Allah. Jadi nama Allah yang bersama dengan al itu arti dari al adalah lil kamal. Dzakara hadzainil qaulaini Ahmad Tusi fi nasril la'i. Jadi dua penjelasan ini dijelaskan oleh Ahmad At-Tusi dalam kitabnya Nasrul La'i. Wa'lam anna lafdzal jalalah a'raful ma'arifi bittifaq. Ketahuilah bahwa dalam nahwu itu kan ada isim ma'rifat, ada isim nakiroh. Ma'rifat artinya khusus atau sudah diketahui. Nakiroh artinya umum, umum atau belum diketahui. Isim ma'rifat itu kan ada tingkatan-tingkatannya ya. Ada isim domir, isim isyarah, isim mausul, dan lain-lain itu. Nah, di antara semua isim ma'rifat, isim yang paling ma'rifat, atau isim yang tingkat kemakrifatannya paling tinggi, paling atas, itu adalah lafadz Allah, ya, adalah lafadz Allah. Mengenai isim ma'rifat sendiri, ini sebenarnya ada cerita, ya, ada cerita antara Imam Sibawah dan gurunya Imam Khalil. Imam Sibawah ini kan murid dari Khalil, ya. Imam Khalil ini penulis kamus pertama. Ini kamus yang hanya bahasa Arab atau kamus secara umum, saya kurang tahu, ya. Yang pasti di kitab dijelaskan bahwa kamus pertama itu bernama Al-Ain. Al-Ain, ya. Ain, Ya, dan Nun. Al-Ain. Itu yang menulis gurunya Imam Sibawah ini. Tapi Imam Khalil ini pernah punya cerita yang cukup menyedihkan bersama Imam Sibawah. Karena diceritakan, setelah Imam Sibawah berguru ke Imam Khalil, dan Imam Sibawah memutuskan pulang, itu sebagian besar muridnya Imam Khalil malah ikut Imam Sibawah. itu kan gimana, ya, punya murid yang sukses, yang ilmunya melebihi kita, tapi murid itu menjadikan murid-murid kita berpindah ke sana. Itu kan, ya, satu sisi membanggakan, satu sisi ya menyedihkan, ya, karena ya manusiawi lah, ya, manusiawi. Itu diceritakan bahwa Imam Khalil saat itu kemudian berjalan-jalan di tepi pantai, ya, karena kepikiran itu. Kemudian beliau berdoa kepada Allah agar beliau diberi satu ilmu yang dengan ilmu itu bisa mengangkat derajat beliau, ilmu yang belum dimiliki Imam Sibawah. Kemudian Allah memberikannya satu ilmu berupa ilmu arut, ya. Ilmu arut itu ya ilmu yang membahas syair. Jadi yang membahas syair Arab, ya. Syair Arab itu kan ada rumus-rumusnya, cara membuat syair itu dibahas di ilmu arut. Jadi penulis pertama, apa itu namanya, pencetus pertama, ya, itu adalah ilmu arut, ya. Penulis pertama ilmu arut adalah Khalil, Imam Khalil, ya. Yang ingin saya ceritakan adalah tentang A'raful Ma'arif ini. Sebelumnya Imam Khalil mengatakan bahwa isim yang paling ma'rifat itu adalah isim domir, ya. Domir itu pronon, saya, kamu, dia, kata ganti, saya, kamu, dia, itu domir. Imam Sibawah itu karena kecerdasan beliau, beliau merasa janggal dengan penjelasan itu. Menurut Imam Sibawah, yang ini di luar nama Allah, ya, di luar nama Allah. Ini sebentar, ini ada yang salah ini. Ini kok kholalah ini, ya. Ini Jim ini. Ya, saya teruskan. Imam Sibawah itu menurut pikiran beliau, isim yang paling ma'rifat itu bukan domir, tapi alam. Alam itu nama. Jadi perbandingan antara domir dan nama, perbandingan antara kata ganti dengan nama, itu menurut Imam Sibawah lebih ma'rifat nama. Ma'rifat itu kan maksudnya dipahami, ya. Isim yang isinya sudah dipahami. Itu terjadi perdebatan panjang, dan Imam Khalil ya tetap bersikukuh dengan pendapatnya. Kemudian di suatu malam Imam Sibawah ingin membuktikan teorinya itu. Dia di satu malam mendatangi Imam Khalil, malam-malam datang ke Imam Khalil, kemudian mengetuk pintu beberapa kali, lalu Imam Khalil dari dalam bertanya, "Man bil bab?" Siapa yang ada di luar? Lalu Imam Sibawah menjawab, "Ana, saya." "Saya siapa?" Imam Sibawah menjawab lagi, "Saya." Sampai beberapa kali, kemudian terakhir Imam Sibawah, "Siapa yang di luar? Siapa yang mengutuk pintu?" Imam Sibawah baru menjawab, "Sibawah." Berarti kan beberapa kali Imam Khalil diberitahu dengan isim dhamir, saya, ana. Imam Khalil tidak paham. Tapi setelah disebutkan nama, beliau langsung paham. Oh, si Baweh, silakan masuk. Nah, ini kan membuktikan bahwa nama itu lebih makrifat daripada kata ganti. Ini ya sebenarnya ya cukup iseng juga ya muridnya ya. Malah terlalu panjang ini. Wa yuhka anna si Baweh ru'ya fil manami. Wa apa ini? Ru'ya fil manami. Kemudian wa akhbara bi anna Allah akramahu bi karamatin azimah bi qawlihi innasmahu ta'ala a'raful ma'arif. Jadi ada satu cerita yang menceritakan satu ulama yang mimpi bertemu dengan Imam Si Baweh. Di mimpi itu Imam Si Baweh memiliki kemuliaan yang luar biasa. Allah sangat memuliakan Imam Si Baweh dengan kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa besar. Kemudian ulama yang bermimpi bertemu Imam Si Baweh ini bertanya, mengapa engkau bisa mendapatkan kenikmatan yang sebegitu besar? Imam Si Baweh menjawab, karena aku berpendapat bahwa nama Allah adalah isim yang paling ma'rifat. Jadi pendapat ini yang menjadikan Imam Si Baweh mulia di akhirat sana. Ini terima kasih yang sudah subscribe, kemudian ini saya lanjutkan ke bab setelahnya ya. Jadi pendahuluan Safinah sudah selesai, kemudian mulai video ini kita akan masuk ke pembahasan, yaitu pembahasan pertama tentang rukun Islam, faslun. Ini sengaja saya baca di video ini ya, maksudnya sedikit dari fasal pertama saya ikutkan di video ini. Faslun arkanul islami khamsatun, rukun Islam ada 5. Ini kalau Safinahnya saja ya materi anak-anak ya, rukun Islam ada 5, itu kan lagu TK, lagu RA, bahkan playgroup. Falayan bani bigoiriha, jadi rukun itu kalau makna aslinya ya apa itu pilar, tiang ya. Tiangnya Islam ada 5. Artinya ibarat rumah, ibarat Islam itu rumah, tiangnya itu ya 5 ini. Fa idafatul arkan. Jadi Islam tidak bisa terbangun kecuali dengan adanya 5 rukun ini. Fa idafatul arkani min idafatil ajza'i ilal kul. Mengidofahkan arkan ke Islam, ini adalah idofah bagian ke sebagian. Jadi ada Islam, ada rukun. Ya. Ada Islam, ada rukun. Rukun adalah sebagian dari Islam. Ibaratnya tadi, ada rumah, ada tiang. Ya. Tiang itu kan sebagian dari rumah. Tiang adalah sebagian dari rumah. Sama dengan ini, rukun adalah sebagian dari Islam. Itu namanya idhafatul ajza ilal kul, menggabungkan sebagian ke keseluruhan. Aidaimi al asas, ini mungkin kurang wawu ya, mungkin ya. Wal ajza allati yatarok kabul islamu minha khamsatun. Jadi arkan di sini diartikan dengan daim dan asas ya, pondasi dan juga tiang. Pondasi, tiang, dan juga bagian-bagian yang dengan bagian itu tersusunlah Islam. Ada 5. Jadi apa ya, bagian-bagian yang bila 5 bagian itu disatukan, maka tersusunlah Islam. Itu ada 5. Falayakunu min ghairiha. Jadi Islam itu tidak bisa dibangun dengan selain 5 hal ini. Itu dulu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wallahu a'lamu bis-shawabi.